Sahatlangit berwarna merah, saga dan kerikil berkasah berlarian, meluncur laksana puluhan peluru, terbang bersama teriakan takbir. Sahatlangit berwarna merah, saga dan kerikil berkasah berlarian, meluncur laksana puluhan peluru, terbang bersama teriakan. Menjadi saksi atas langkah keberanianmu, kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Ketika Yahudi Yahudi membantaimu, merah berkesimba di tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. The same thing. We are all waiting for the last day of our life. Nothing will be changed if it is by Apache or by cardiac arrest. I prefer to be by Apache. Membantaimu, merah berkesimba di tanah airmu.